Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, syukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kenikmatan iman, kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita yang masih kita ikuti manasiknya, amal kebaikannya, perilakunya, sehingga kita pun merasakan kebahagiaan di dunia sebelum nantinya kita akan merasakan kebahagiaan di akhirat kelak. Hari ini kita masih mengkaji seputar prosesi ibadah haji yang telah kita kaji beberapa hari sebelumnya, ayat 32 dari surat Al-Hajj, surat ibadah haji, berbunyi zalika wa man yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Syiar Allah artinya segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, terkesan aneh dan tidak masuk akal syiar-syiar Allah. Tetapi itulah perintah. Ketika Allah memerintahkan, tidak ada yang kita lakukan kecuali sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami patuh, kami dengar dan kami melaksanakannya. Timbul pertanyaan seseorang, kenapa Pak Ustadz haji harus 7 putaran? Kenapa Pak Ustadz Hajarul Aswad harus dicium? Kenapa Pak Ustadz kita melempar batu dengan batu di Jamarot? Kenapa Pak Ustadz kita harus mabit di Mina 3 hari? Semuanya itu bagian dari manasik haji yang tidak ada pesan di baliknya kecuali mengagungkan Allah, mengagungkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa man yu'azzim sa'airallah. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena sebenarnya kita datang bukan untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita datang sebagai hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang bertakwa dengan hati yang lembut, dengan hati yang ikhlas kepadanya. Maka di sini disebutkan fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah berarti dia bertakwa. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Suhaidi yang akan mengkaji lebih jauh ayat 32 ini, karena mereka berdua sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji dan sudah menjadi pembimbing ibadah haji dan umroh. Kami persilakan Ustaz Suhaidi. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan oleh Dr. Zainal Arifin tadi yaitu berbunyi zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menjelaskan kepada kamu hukum-hukum dalam pelaksanaan haji. Ketika melakukan tawaf, hukum-hukumnya kita harus ketahui. Ketika melakukan sa'i, hukum-hukumnya harus kita ketahui. Ketika melempar jumrah, ketika mencukur, ketika tahallul, hukum-hukumnya harus kita ketahui. Allah menjelaskan kepada kamu hukum-hukum wal amsal dan misal-misal dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Wa may yu'azzim umuruddin, dan Allah juga mengagungkan setelah hukum-hukum, segala hukum perintah-perintah haji dijelaskan Allah, barulah Allah jelaskan, Allah agungkan kepada kita urusan-urusan tentang agama. Di antaranya adalah pelaksanaan haji dan berkurban dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan ibadah haji. Setelah itu kita dapati segala macam. Ketika kita melakukan ibadah haji, kita tahu hukum-hukumnya, misal-misal dalam pelaksanaan haji, keagungan-keagungan agama di dalam pengamalan-pengamalan haji, berkurban, dan petunjuk-petunjuk di dalam melaksanakan haji, maka fa'innaha min taqwal qulub, maka dia akan mendapatkan keagungan-keagungan dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang muttaqin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, Qurtubi mengatakan idhafah taqwa ilal qulub, kepada hati. Li'anal haqiqat taqwa fil qalb, karena hakikat taqwa itu adalah dalam hati. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, taqwa itu adalah di sini. Artinya asyara ila sadri, diisyaratkan kepada dadanya, yaitu taqwa terletak dalam hati. Manakah hati itu? Hati adalah yang menerima hidayah dan petunjuk dan rahmat yang Allah berikan. Ketika hati memiliki penyakit angkuh, iri, dengki, sombong, takwa tidak akan bisa masuk ke dalam hati, embal, karena ada penghalangnya, yaitu penyakit angkuh, iri, dengki, dan sombong. Pendengar yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu orang yang melakukan ibadah haji, hatinya harus diperbaiki supaya akan mendapatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan ayat ini, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ya, terima kasih kepada Ustaz Suhaidi. Ayat yang menjadi topik atau pembahasan kita pada saat ini adalah yang paling dipentingkan setiap kita melakukan manasik haji, adalah bagaimana cara kita tetap mengagungkan tempat-tempat ataupun syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mengagungkan tempat tersebut, itu adalah bahagian dari ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang mungkin mengatakan, saya tidak melihat apa-apa ketika saya berada di Mekah, saya tidak melihat apa-apa ketika saya berada di Madinah, dan ketika saya berada Masyairul Haram tidak ada apa-apanya. Karena dia tidak mengagungkan Allah, sehingga dia tidak mendapatkan ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat-saat kita melaksanakan haji, itu banyak sekali kita untuk mengambil manfaatnya. Karena yang diperintahkan Allah adalah bagaimana kita mengambil manfaat dalam kajian-kajian kita yang sebelum ini, sehingga kita dapat betul-betul mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti di Arafah. Arafah ini adalah tempat kita wukuf untuk seluruh jamaah haji di dunia ini berkumpul di Padang Arafah. Arafah ini adalah miniatur Padang Mahsyar, tempat kita berkumpul. Tapi sisi lain Allah berikan manfaatnya adalah tempat pengampunan dosa-dosa kita ketika kita mendapatkan diijabahkan Allah terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Maka bagi orang yang tidak berdoa, ya tidak mendapatkan. Karena sudah jelas konsep dalam Islam bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan, bukalah hati kita itu dengan doa-doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau orang berada di Arafah, dia tidak pernah berdoa, hanya berzikir sekilas saja, maka dia akan merasakan rasa waktu di Arafah itu sangat lama. Tapi ketika dia berzikir kepada Allah, bagaimana ia mengagungkan, tak dapat mengagungkan Allah, dia terus beristighfar supaya mendapatkan nikmat seperti itu, sehingga itulah yang jadikan Allah taqwal qulub. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan taqwal qulub, kita akan menjadi orang yang ikhlas, mukhlisina lahuddin, dan salah satu orang yang ikhlas itu tidak pernah goyang dengan amal ibadah yang terus ia lakukan walaupun banyak rintangan. Begitu saja, Nang. Terima kasih Ustadz Suhaidi dan setelahnya Ustadz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan yang spektakuler dari ayat 32 ini, bahwa ketakwaan itu bukan sekedar melaksanakan simbol atau hukum atau seremonial haji saja, tetapi lebih dari itu, ada rasa takut kepada Allah untuk melakukan dosa dan kejahatan, takut akan murka dan nerakanya dengan mengharap ridho dan surganya. Mudah-mudahan kita yang telah melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji mabrur, di mana itu adalah tiket menuju surga. Dan yang akan melaksanakan ibadah haji, kita anjurkan juga untuk dapat lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah, karena kunci kemabruran terletak pada iman dan takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.